dengan yang lainnya. Begitu juga lebah. Seperti bangunan masjid kita ini. Kalau saja pondasi tidak mau jadi pondasi, saya bosan jadi pondasi terus, saya mau jadi tiang. Yang tiang enggak mau ngalah, enggak enak di bawah. Saya maunya jadi tiang saja, atap saya enggak mau. Saya pokoknya terus di atas saja. Yang pondasi mau pindah ke atas, kacau kan? Enggak mungkin. Pondasi memang posisinya, kodratnya di situ, takdirnya dia harus jalani. Tiang harus sebagai tiang, dinding harus sebagai dinding, pintu harus sebagai pintu, jendela harus sebagai jendela, atap demikian juga. Akhirnya jadilah sebuah bangunan yang indah, megah dan kokoh. Bangunan Islam seperti itu juga harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Seperti laksana satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sakit yang lain ikut sakit. Coba bayangkan, sakit gigi mau ke dokter, kaki enggak peduli. Sudah, kamu ke dokter sendiri aja. Malas saya ke dokter, capek, kata kaki kan. Enggak mau kan? Udah gimana? Tapi kaki enggak pernah seperti itu. Dia tahu bahwa antara dia dengan gigi punya hubungan, terjalin oleh satu hubungan. Maka dia juga merasakan sakit, dia tidak ridho. Gigi merasakan sakit, maka dia ikut membantu melangkahkan kaki ke rumah sakit, ke dokter. Lisan pun menjelaskan, masa bodoh, saya enggak mau, capek saya menjelaskan, orang ini enggak mau gosok gigi, gitu deh. Ya enggak, tetap saja dia jelaskan kepada dokternya, gigi saya sakit Pak Dokter, begini, begitu, kamu sih tidak jaga makan kamu, jarang gosok gigi. Iya saya minta maaf Pak Dokter, saya janji jangan. Lisan juga akhirnya menjadi juru bicara bagi anggota tubuh kita yang sakit itu. Semuanya saling membantu, satu dengan yang lainnya. Maka terciptalah bangunan Islam yang kuat dan kokoh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebah dimanapun dia berada, kapanpun dia pasti memberikan pengaruh yang baik, tapi dia tidak pernah berubah. Begitu juga dengan emas. Emas dimanapun dia berada tetap emas, memberikan pengaruh, dampak-dampak positif, manfaat, tapi dia tidak pernah berubah. Emas disimpan bersama perak, dia tetap menjadi emas. Dan dia tetap menjadi yang paling mulia. Lebah dengan manapun, tetap sekarang orang mencari ada jenis lagi. Jenis madu yang lain, dari lebah yang lain. Tetap lebah yang ini juga yang paling bermanfaat. Lebah pergi pagi, pulang petang. Bekerja terus mencari saripati bunga tanpa mengenal lelah. Tanpa mengenal letih, terus bekerja, berusaha dengan penuh semangat. Seperti itu juga lah seharusnya seorang mukmin. Tidak boleh menjadi seorang pemalas. Harus rajin bekerja, berusaha, mencari yang halal. Dan seluruh makhluk itu dikatakan di dalam Al-Quran, di surah Al-Isra, semuanya bertasbih, berzikir. Lebah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah menentang Rabbnya. Tidak pernah merusak apa yang ada di sekitarnya. Begitu juga harusnya seorang mukmin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, perumpamaan-perumpamaan yang menakjubkan bagi kita orang-orang yang beriman. Coba renungi lagi, duduk, baca hadis itu, ulang-ulang baca, renungkan. Kita ini seperti emas, kita ini seperti lebah. Berusahalah ambil ibrah, pelajaran-pelajaran dari hadis ini, dan berusahalah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jadikan kita betul-betul generasi emas, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sudah mendekati jam 11 ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk menulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Silakan panitia untuk mengumpulkan pertanyaan. Allahu a'lam bissawab. Langsung saya baca. Kumpulkan saja nanti saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung kepada pertanyaan. Ya langsung aja, gak apa-apa. Mau apa lagi kan, mau bertanya. Pengaruhnya makanan haram akan mempunyai akibat fatal baik di dunia, bagi dunia dan akhirat. Yang menjadi pertanyaan, saya mempunyai dua teman. Di mana sahabat saya ini masih kerja di bank ribawiyah. Dan mereka akan melaksanakan walimahan pernikahan. Apa hukumnya ketika saya memakan makanan walimahan sahabat saya tersebut? Di mana teman saya mempelai wanita dan prianya penghasilannya dari lembaga riba tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jika memang benar dia adalah sahabatmu, maka wajib engkau menasihati dia. Kewajiban sahabat, sahabat itu seperti itu. Nasihati dia. Jangan biarkan. Kalau engkau tidak bisa menasihati secara lisan, mungkin engkau belum bisa menjelaskan bahaya riba itu dan dampak-dampak buruknya di dunia dan di akhirat, engkau bisa beri dia hadiah buku-buku yang membahas tentang itu. Untuk mungkin untuk awal-awal jangan beri buku yang tebal-tebal begini. Aduh capek bacanya. Sedikit, oh haram riba. Kan berat. Yang kecil-kecil dulu kasih dia. Hadiahkan dia kaset-kaset ceramah yang membahas diskusi-diskusi dari ustadz-ustadz yang ahli di bidang itu. Yang menjelaskan tentang bahaya riba itu. Kemudian doakan agar dia mendapat hidayah. Doakan dia agar mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kewajiban kita sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Terkait pertanyaan, bolehkah kita menghadiri pesta pernikahannya atau undangan makan? Anggaplah kan undangan makan ini ya, makan-makan juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh seorang Yahudi ke rumahnya makan. Rasulullah datang, tetangganya. Datang ke sana, makan. Orang Yahudi itu tidak diragukan lagi. Mereka juga melakukan transaksi riba. Bahkan mereka lah yang mempeloporinya di Madinah itu dulu. Mereka yang menguasai pasar di kota Madinah di sebelum hijrah dan di awal-awal hijrah. Pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menerapkan sistem riba. Nah, itu tidak diragukan lagi. Tapi Rasulullah datang makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah daging dari seorang wanita Yahudi. Bahkan daging itu dibubuhi racun di perang Khaibar. Rasulullah terima dan Rasulullah makan. Padahal besar kemungkinan ada bahaya di situ, karena dalam perang Khaibar, perang melawan Yahudi. Kemudian orang Yahudi terkenal beberapa kali berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah makan sampai ada sahabat yang meninggal gugur karena termakan. Bahkan Rasulullah sempat tergigit lalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau muntahkan dan masih mempengaruhi rasanya, sakitnya sampai beliau wafat. Oleh karena itu sebagian ulama kita menjelaskan beliau syahid karena beliau wafat karena pengaruh racun, sakit racun itu dari perang Khaibar itu. Jadi dari sini sebagian ulama menyimpulkan bahwa tidak apa-apa, harta itu memang dia dapatkan haram, tapi datangnya ke kita bukan dengan cara yang haram. Nah, kita bukan terlibat langsung di situ, kita datang berinteraksi dengan dia, undang di rumahnya makan, silakan, tidak ada masalah. Ya, ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan karena riba ini, kalau kita sudah tahu 100% penghasilan dia dari riba itu dan itu sebuah dosa yang sangat besar, maka kita perlu memberi pelajaran kepada dia, maka kita tidak menghadirinya sebagai bentuk peringatan bagi dia juga dan juga untuk menjaga agar kita tidak memasukkan sesuatu dari yang haram. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang berikutnya. Nah, ini banyak pertanyaan muamalah ini. Fikih muamalah jadinya. Apakah rumah yang dibeli melalui kredit perbankan yang haram? Bagaimana kalau sudah lunas, apakah tetap haram? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi dahulu pernah kita tanyakan kepada beberapa orang masyayikh dan ada dalam fatwa Lajnah Daimah juga ya. Dalam fatwa lembaga riset dan fatwa Arab Saudi juga itu ada ulama-ulama kita di sana. Jadi seseorang yang sudah terlanjur misalnya mengambil kredit misalnya kendaraan atau rumah, dia tetap harus wajib melunasinya. Bertobat kepada Allah. Kalau bisa segera dengan misalnya mencari pinjaman lain yang halal untuk melunasi, wajib dia segera melepaskan diri dia dari ikatan riba itu. Atau harus menjual sebagian aset dia, silahkan. Tetapi barang yang sudah dibelinya itu menjadi milik dia. Setelah dia bertobat, modalnya kan ada di situ dia. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat dari riba itu, modal kalian itu adalah milik kalian. Nah, jadi menurut sebagian ulama, seperti dalam fatwa-fatwa itu, juga mobil itu wajib segera lunasi, lepaskan dari jerat riba itu, kemudian harta itu menjadi milik Anda. Apakah termasuk riba kredit HP atau barang-barang elektronik pembayarannya dengan langsung membayar cicilan per bulan tanpa ada DP? Kredit itu sebenarnya dalam istilah fikih muamalah itu disebut dengan istilah taksid. Taksid dari qistun, artinya bagian-bagian pembayaran yang bertahap dibagi-bagi. Nah, itu jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan kredit apabila di sana tidak ada unsur riba, kemudian tidak ada juga unsur menjual sesuatu yang bukan miliknya, misalnya. Jadi penjual itu dia yang punya barang dan dia menjualnya kepada kita barang yang dia miliki. Kemudian tidak ada di sana kelebihan harga dari harga yang sudah disepakati. Kalau dia sudah sepakati dengan seorang itu, dengan pembeli, penjual menyepakati, ini HP ini kredit 1 tahun. Bayar 1 tahun 12 bulan. Setiap harganya misalnya 1.200.000. Berarti setiap bulan dia bayar 100. Nah, ini tidak ada di situ bunganya. Dan kalau seandainya terlambat pembayaran juga tidak ada dikenakan denda. Keterlambatan itu juga bunga. Karena setiap hutang yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang memberikan hutang itu termasuk riba. Ada kaidahnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, kalau memang tidak ada dan barang itu memang barang dia, sudah insyaallah tidak ada masalah, itu bai'ut taqsid, jual beli kredit yang dibolehkan menurut mayoritas ulama. Tapi kan kebanyakan pembiayaan atau kredit-kredit itu barang bukan punya dia. Dia hanya membantu pembiayaan saja, seolah-olah dia pinjamkan uang untuk membeli itu. Nah, kebanyakan lembaga-lembaga pembiayaan itu mereka tidak punya barangnya. Jadi disuruhnya kita ke showroom, kita juga tidak beli di situ, dia yang akhirnya melunasinya. Jadi sebenarnya ini muslihat riba. Dia sebenarnya minjamkan uang untuk melunasi itu, kita bayar ke dia. Ya, ada ribanya di sana. Hutang jadinya. Jadi kalau memang tidak ada tadi riba dan barang yang dijualnya itu memang milik dia, silahkan. Karena ada dari larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma la yamlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual sesuatu yang bukan milik dia. Apabila sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan dengan barang tersebut? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Bagaimana adab seorang thalabul ilmi dalam menghadapi perselisihan para ustaz? Perselisihan itu, kalau seandainya dalam masalah-masalah yang memang yasa'u fihil khilaf, kata para ulama, dibolehkan dalam masalah itu berbeda pendapat, ya silakan. Ada masalah-masalah yang boleh berbeda pendapat. Sahabat dahulu juga seperti itu. Dan misalnya masalah-masalah fikih yang di sana tidak ada nas-nas yang sharih, yang tegas. Tidak ada dalil yang sahih, atau kalaupun sahih dia tidak sharih. Sahih, sharih, ini penting. Sharih artinya tegas, jelas. Jadi syaratnya dalil itu kan sahih dulu. Setelah sahih ternyata tidak sahih, akhirnya terjadi perbedaan ulama dalam memahami dan menyimpulkan hukum. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat waktu itu, ketika memerangi Yahudi, ke perkampungan Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Jangan kalian salat asar sampai kalian di sana." Di perjalanan datang waktu asar, terjadi perbedaan pendapat sahabat. Ada yang berpendapat Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agar kita bergegas ke sana sehingga cepat sampai. Namun kalau waktu asar sudah datang ya kita tetap sholat. Sholat dia di perjalanan itu. Sebagian sahabat lagi memahami tidak. Kita harus jalani sesuai dengan itu. Pokoknya kita sampai di sana baru sholat. Beda pendapat. Tapi mereka enggak ada saling bertengkar. Berpecah belah, saling bermusuhan. Dan sampai Rasulullah tahu itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak ada mencela mereka. Ini perkara-perkara yang boleh seseorang itu berijtihad. Dan ada lagi masalah-masalah lain. Ini. Kemudian ketika terjadi perbedaan pendapat di antara guru-guru kita misalnya, lalu mereka saling mengkritik satu dengan yang lain, itu biasa juga. Ulama dulu begitu juga, saling meluruskan satu dengan yang lainnya. Kita sebagai murid tidak usah ikut-ikutan. Ya. Oh, kita lebih yakin dengan guru kita, silakan. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan dan melecehkan ustadz yang satu lagi. Tetap hormati dia sebagai seorang ahli ilmu. Sehingga kita juga bisa belajar dan menuntut ilmu dari dia. Ini kalau perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang masih dalam ranah ijtihad. Yang tidak ada dalil-dalil yang sharih di situ. Dan itu banyak sekali dalam masalah fikih ya. Kemudian ada lagi perbedaan dalam masalah-masalah yang sudah jelas itu dalilnya sahih, tegas. Atau masalah-masalah yang pokok, masalah akidah, masalah tauhid. Nah ini pembeda. Pembeda pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah, landasan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau masalah itu kita itu pilihan. Kita harus memilih yang hak. Berusaha mencari yang hak, pilih yang hak. Tinggalkan yang salah. Karena akidah itu jaminan untuk keselamatan. Namun begitu bukan berarti kalau terjadi perbedaan misalnya harus kita ribut-ribut, harus kalau kita ingin menyampaikan nasihat sampaikan saja dengan cara yang baik. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya kita berlapang dada. Doakan saudara-saudara kita itu agar mendapatkan hidayah dan kebaikan sebagaimana kita menginginkan itu juga untuk diri kita. Banyak keutamaan. Apakah sahih tentang hadis banyak keutamaan dalam membaca dan memahami surat Al-Ikhlas, dan jika surat ini diamalkan minimal 10 kali dalam sehari, Allah akan memberikan istana di dalam surganya. Surat Al-Ikhlas itu surat yang agung sekali. Bahkan dia sama dengan rub'ul Quran, seperempat Al-Quran. Karena isinya tauhid. Tentang tauhid keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat yang setiap dia sholat selalu membaca surat Al-Ikhlas ini. Selalu selain surat-surat yang lain dia baca, Al-Ikhlas tidak pernah ketinggalan. Akhirnya dikadukan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sefulan terus kalau sholat baca surat itu. Kalau kita kan baca surat Ikhlas karena itu hafalnya. Hafalan cuma itu. Dan pengen cepat selesai sholat. Kalau sholat sunat lah udah. Banyak jamaah kita bacanya itu mau cepat saja. Kalau sahabat ini ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau terus mengulang-ulang surat itu dalam sholat-sholatmu, dia sebutkan karena dia menyukainya, mencintainya. Karena itu surat yang menceritakan, menyebutkan tentang tauhid. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah juga mencintaimu. Subhanallah. Jadi alasan dia bukan karena suratnya pendek ya, dia paham karena makna dan kandungannya. Jadi keutamaannya banyak. Surat Al-Ikhlas itu ada keutamaannya membaca di pagi dan petang ya, di setelah sholat maghrib dan juga setelah sholat subuh. Nah itu ada keutamaannya. Dan dia juga termasuk satu dari mu'awwidzat yang dibaca selain dari Al-Falaq An-Nas ketika seorang sakit. Dibacakan, lalu ditiupkan ke tangan, diusapkan ke tubuh kita. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha. Banyak keutamaan. Tapi terkait keutamaan ini, barang siapa yang mengamalkan minimal 10 kali dalam sehari, diberikan pahala di dalam surganya. Allahu a'lam, sependek pengetahuan saya itu belum ada keterangan yang seperti itu kami dapati di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa mengamalkan 10 kali dalam sehari. Tapi membaca 3 kali maghrib, 3 kali setelah subuh, itu hadisnya adalah sahih. setiap selesai sholat maghrib dan sholat subuh. Bismillah. Ustaz, dalam bergaul dalam suatu komunitas, di orang tua murid sering ada acara undangan makan. Setelah diamati, sesudah acara makan sering ada obrolan yang melampaui batas. Mungkin agar suasana menjadi ramai, tertawa dan sebagainya. Bagaimana sikap kita? Apa boleh keluar saat ada pembahasan obrolan tersebut atau tidak datang sekalian? Yang Anda maksud obrolan tanpa batas ini apa? Islam ini tidak kaku. Masa mau diam-diam aja? Ya. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan berbicara ketika makan itu disukai. Disukai. Tertawa, boleh tertawa. Sahabat itu ada yang bercanda sampai lempar-lemparan semangka loh. Semangka itu lempar-lemparan ketawa-ketawa mereka. Itu ada dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi hidup ini jangan buat susah. Nah, kalau yang Anda maksud melampaui batas itu sampai ghibah, menggunjing, itu ya tidak boleh, itu haram. Ya, menyebutkan aib-aib orang, itu haram itu. Itu sama saja memakan bangkai saudara kita, kanibal itu. Ya. Tapi kalau bercanda sesuatu yang mubah, tertawa-tawa, itu ya Allah yang menjadikan kita tertawa dan menangis. Ya, enggak apa-apa. Selama tidak melampaui batas, tidak terlalu terbahak-bahak berlebihan, kemudian sampai panjang waktunya menghabiskan waktu, itu juga tidak baik. Kalau seandainya di sana dalam perbincangan percakapan setelah makan itu ada perkara-perkara yang haram, seperti ghibah, menggunjing, saudara-saudari, aib-aibnya disebut. Kalau Anda sanggup untuk mengingkarinya, ingkari. Ingatkan, kalau rasanya tidak sanggup, maka tinggalkan majelis itu. Ini sebagai bentuk wala loyalitas Anda kepada saudara-saudara kita yang digibah. Karena haram menggibah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, semua yang terjadi terhadap kita kan takdir Allah. Iya, takdir Allah. Bagaimana dengan perceraian? Apakah itu ujian kesabaran dan godaan syaitan? Berdasarkan keterangan yang menyatakan bahwa kedudukan tertinggi syaitan adalah yang mencerai-beraikan suami istri. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, semua yang baik dan yang buruk di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bil khairi wasyarr." Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ada kalanya Anda diuji dengan kenikmatan. Mudah rezeki, mudah usaha, disukai orang, keluarga baik-baik, ujian juga agar kita di sana masih bisa bersyukur tidak? Ingat kepada Allah tidak? Kalau dalam keadaan susah kan banyak orang yang bisa ingat Allah. Kalau susah langsung ingat kan, berdoa kepada Allah. Tapi ketika sehat, ketika kuat, ketika kaya, ketika nikmat, apakah kita ingat Allah? Ujian. Sebagaimana yang susah-susah ujian, yang baik-baik juga ujian. Nah, bagaimana dengan perceraian? Perceraian juga ujian bagi kita. Ujian tentang ketakwaan kita kepada Allah. Ujian tentang ketulusan kita kepada Allah. Ujian dalam memegang teguh agama. Ujian dalam bersabar terhadap takdir Allah. Nah, ya memang syaitan itu sangat ingin mencerai-beraikan suami istri. Tetapi kan syaitan juga itu dengan izin Allah. Allah yang izinkan syaitan seperti itu sebagai ujian bagi manusia. Syaitan kan selalu menggoda manusia. Allah berikan dia keleluasaan sampai akhir zaman sebagai ujian. Apa ini? Oh, satu lagi ya, waktu habis ya. Baik. Ya, jadi itu ujian dan wajib bersabar, dan kita doakan saudara atau saudari ini apabila mengalami masalah seperti itu kembali kepada Allah, bersabar, memohon petunjuk dan juga solusi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan introspeksi diri, apa penyebab terjadinya perceraian itu. Jangan hanya menyalahkan pasangan, kita lihat diri kita. Barangkali diri kita yang salah, atau untuk kedepannya agar tidak terulang lagi yang seperti itu. Bagaimana hukumnya membaca Al-Ma'thurat yang diajarkan oleh Hasan Al-Banna? Apakah ada kebaikan di dalamnya atau pahalanya? Saudaraku, bacalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, emangnya Ustaz itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak pernah baca Al-Ma'thurat, ya belum pernah baca. Megangnya juga belum tahu kayak apa dan segala macam. Karena alhamdulillah banyak kitab-kitab ulama kita yang berisi zikir-zikir dan doa-doa yang lebih layak untuk kita amalkan, seperti Al-Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Dan siapa Imam Nawawi itu? Ulama besar, ahli hadis. Dan sudah diterjemahkan, disyarahkan juga oleh para ulama kita. Maka itu lebih patut untuk kita jaga dan kita baca, kita pelajari. Yang penting, kalau seandainya zikir itu ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis yang sahih, dari siapapun Anda dapat, silahkan amalkan. Tapi kalau zikir itu dibuat-buat, dapat dari mimpi atau dikarang-karang saja, ditambah-tambah dengan sesuatu yang bahkan bisa jadi nanti bertentangan dengan Al-Quran, hadis, seperti dalam berdoa harus membayangkan saudara-saudara kita, membayangkan guru kita, dalam doa ribat kata ada sebagian orang mengatakan, yang seperti itu juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama yang kita dapat itu ada dalilnya, hujahnya, kebenaran dari siapapun, kita terima. Tapi ingat, menerima kebenaran berbeda dengan berguru kepada seseorang. Kebenaran kita terima dari siapa saja. Tapi mencari kebenaran bukan kepada siapa saja. Bedakan itu. Kebenaran kita terima dari siapa saja, Bu. Tapi mencari kebenaran bukan ke siapa saja. Mencari kebenaran harus dari orang yang benar. Lihat, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah. Syaitan, kisah syaitan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Ada syaitan yang mencuri di Baitul Mal 3 malam berturut-turut ditangkap. Akhirnya malam terakhir ketika diancam akan dibawa menghadap Rasulullah SAW, dia katakan kepada Abu Hurairah, jangan lepaskan saya akan ajarkan kepada kamu sesuatu. Kalau kamu baca, saya tidak akan bisa mendekatimu lagi, mengganggumu lagi. Diajarkannya ayat kursi. Besoknya Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Zaka syaitan. Itu syaitan yang kamu tangkap itu. Sodaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikannya kepadamu itu benar, tapi dia sebenarnya pendusta. Karena yang disampaikannya ayat kursi benar, ya harus dibenarkan, diterima. Tapi apakah dijadikan guru? Kan tidak. Kebenaran kan kita terima dari siapa saja. Tapi mencari kebenaran bukan dari siapa saja. Mencari kebenaran harus dari orang yang benar. Bapak ibu semuanya, kita sampai di penghujung pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang Anda dengar, bisa bermanfaat. Ambil faedahnya, ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaat dan kesalahan-kesalahannya. Kita memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan dan kekurangan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.